بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله، kembali kita lanjutkan baca kitab Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, berikutnya kitab yang ke-8 tentang Al-Mawaris wal Wasaya wal Itqu. Pembahasan tentang warisan, wasiat, dan memerdekakan budak. Taib qol al-babul awal tasarrufatul marid. Bab yang pertama tentang perlakuan orang yang sakit. Tasarruf yakni perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang sakit. Baik, maka orang yang sedang sakit memiliki hukum-hukum yang khusus. Qala al-insan idza kana sahihan wa mu'afa fa innahu yatasarrafu fi malihi bi kulli hurriyah. Seseorang kalau dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, maka boleh memperlakukan hartanya sekehendak dia. Mau dia membeli sesuatu, menjual sesuatu ya, dari hartanya, menghibahkan hartanya, memberikan hartanya kepada orang lain. Bahkan seluruh hartanya diinfakkan boleh. Qala walakin bihududi ma jaa bi syar'u, tetapi selama dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Ya, ini pada perkara yang mubah. Amma idza kana marido, sedangkan seseorang itu kalau sudah sakit, maka ada dua kemungkinan. Falaya khulul mardu an yakuna ghairu makhufin. Yang pertama, sakitnya dia itu sakit yang biasa, tidak dikhawatirkan kematiannya. Bimakna annahu la yakhafu an yamuta bisababihi, yaitu maksudnya adalah sakit yang tidak dikhawatirkan karena sebab sakit itu menimbulkan kematian. Ya. Sakit yang biasanya ya, secara kebiasaan itu tidak menimbulkan kematian. Kawajai dorsi wal isbi wasuda wa alamul jismi lati latu atir. Seperti sakit gigi, sakit jarinya, ya, pusing kepalanya, atau sakit pada jasad yang lain yang tidak berpengaruh pada pada dirinya. Maka wayumkinu sifauha waburuha, sakit yang kemungkinan besar sembuh, ya, kemungkinan besar hilang nanti, ya. Fahadhal marid yakunu tasarrufuhu laziman katasarrufis sahih. Maka orang yang sakitnya demikian, sakit yang tidak dikhawatirkan menyebabkan kematiannya, dia boleh memperlakukan hartanya seperti keadaan orang yang sehat, ya. Maka fatasihu atiyatuhu wahibatuhu min jami'i malihi. Maka sah atiyahnya dia, pemberiannya, hibahnya kepada orang lain, walaupun seluruh hartanya diberikan kepada orang lain, ya. Qala wa in tatawwara ila maradin makhufin wa mata bisababihi. Walaupun sakit yang biasa tadi itu ternyata menyebabkan ya berubah menjadi sakit yang sangat parah yang menyebabkan dia mati gitu. Sakit giginya awalnya biasa ya. Kemudian ketika sakit gigi dia menghibahkan hartanya ya. Hartanya dihibahkan kepada orang lain ya. Diberikan kepada orang lain, disedekahkan, diinfakkan, maka sah ya. Walaupun ternyata sakit giginya tadi itu mengantarkan kepada sakit yang parah, ya. Menyebabkan sakitnya sangat parah, menyebabkan kematian dia. Gitu. Maka fal ibratu bihalihi indal atiyati wal hibah. Maka yang teranggap keadaan ketika dia memberi, ya, ketika dia bertasarruf pada hartanya tadi, ketika dia memberi itu masih sakit biasa, ya, sakit yang belum parah. Ya. maka teranggap seperti orang yang sehat hukumnya. Wa huwa fi hadzal hal fi hukmi sahih. Maka pada keadaan dia sakit yang biasa tadi, itu hukumnya seperti hukum orang yang sehat. Ya. Taib. Amma idza kana al-maradu makhufa. Sedangkan kalau sakitnya itu sangat dikhawatirkan kematiannya. Sakit yang dikhawatirkan kematiannya. Bi'an yatawaqqa'a minhul maut. Kal amradil khabithati wal musta'siyah. Di mana dikhawatirkan dengan sakit tadi, itu akan mati dia. Akan tertimpa kematian. Ya. Seperti sakit yang sangat parah, sakit yang sudah sakit-sakit yang kronis. Ya. Qala fa'inna tabarru'atahu fi hadhil hal tanfudhu min sulusihi la min ra'sil mal. Kalau sudah demikian keadaannya, ya, sudah dikhawatirkan kematiannya, maka sah ya, pemberian dia dengan sukarela, tabaruknya dia, itu dari sepertiganya saja, ya, sepertiga hartanya, ya, boleh dihadiahkan, boleh dihibahkan, dari sepertiga nilai harta dia keseluruhannya, ya, bukan seluruh harta dia. Kalau dia memberikan ini sudah, hartaku semuanya sedekah atau infak atau wakaf ya, atau berikan kepada fulan misalkan, itu sudah tidak boleh ya, kalau sakitnya sudah dikhawatirkan kematiannya. Qala fa in kanat fi hududi sulusi famaduna nafizat. Kalau orang yang sakitnya demikian dia memberikan sepertiga hartanya ya, atau kurang, maka sah ya, diberikan ke fulan, diinfakkan, diwakafkan, sah. Jika jumlahnya, nilainya kurang dari sepertiga atau maksimal sepertiga. Ya. Wa in zadat ala dhalika fa innaha tanfudhu la tanfudhu illa bi jazatil warasati laha ba'dal mauti. Sedangkan kalau lebih dari sepertiga, ya, maka tidak terlaksana. Tidak dilaksanakan kecuali dengan pembolehan, diizinkan, ya, dibolehkan oleh ahli warisnya setelah kematian orang tersebut. Ya. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah untuk kalian, yakni ketika akan wafat kalian boleh mengelola sepertiga harta kalian, ya. Diinfakkan, diwakafkan, di orang kalau sudah mengalami sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu dia sudah ringan, mau sedekah berapapun ringan dia, ya kan? Dia sudah tidak berharap mau mengelola lagi harta itu, dia sudah berharap pahala, ya kan? Yang diharapkan pahala, maka ketika itu sudah ringan dia. Sudah itu sedekahkan, yang sana sedekahkan mudah, ya. Nah, ketika itu hanya dibatasi sepertiga, ya. Sebagai tambahan dari amalan kalian, ya. Baik. Qala fadal hadithu wa ma warada bi ma'nahu ala annahu yajuzu tasarrufu lil maridi maradul mauti fi sulusil mal. Maka hadis ini menunjukkan dan hadis-hadis yang semakna dengannya, bahwasanya boleh dia bertasarruf ya, dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan kematiannya itu hanya sepertiga hartanya. Ya. Li'anna atiyatahu min ra'sil mali tadurru bil warasati. Karena kalau dia berikan seluruh hartanya di jalan Allah, diinfakkan seluruhnya, akan bermadarat kepada ahli warisnya, ya, istrinya, anak-anaknya. Qala faruddat ila thuluts kal wasiyati, maka dikembalikan bolehnya itu hanya sepertiga seperti wasiat, ya, seperti hukum wasiat, ya. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Qala amma idza kana al maradu muzmina walakinahu ghairu makhuf. Sedangkan kalau sakitnya itu sakit yang muzmin, terus-menerus ya. Sakitnya, kesembuhannya lama, panjang. Tetapi tidak dikhawatirkan mati karena sakit tadi ya. Walam yalzamuhu alfiros ya. Walam yalzamuhu alfiros, dia tidak tinggal di tempat tidur terus ya. Dia bisa masih aktivitas ya, kerja ya. Kama roti sukar wa ghairihi, seperti sakit gula ya dan yang semisalnya. Sakitnya parah ya. Tetapi tidak dikhawatirkan, tidak semata-mata itu kan sakit itu menyebabkan kematian dia ya. Taib fa fi hadzal hal tasihu tabarru'atuhu min jami'i malihi katabarru'ati sahih. Maka yang seperti ini sah pemberian dia yang sukarela seperti keadaan orang yang sehat ya, boleh memberikan seluruh harta dia. Li'annahu la yakhafu minhu ta'jilul maut kasayfil kabir, karena orang yang sakit tadi walaupun lama sakitnya ya, terus menerus misalkan, tetapi tidak dikhawatirkan kematiannya sebagaimana seorang yang sudah tua renta ya. Qala amma idza azamahul firas fala tasihu tabarru'atuhu wala wasayahu illa fi hududi thuluts li ghairil warithi. Sedangkan kalau sakitnya itu sudah menjadi tinggalnya di atas tempat tidur terus ya, tidak bisa beraktivitas, maka tidak sah tabarruknya ya. Tabarruk itu pemberian sukarela ya, sukarela dia memberikan sesuatu, dihadiahkan, diinfakkan, disedekahkan ya, diberikan pada orang lain. Demikianlah wasiatnya ya. Kecuali sesuai dengan yang disebutkan syariat, itu tidak lebih dari sepertiga untuk selain ahli waris ya. Sepertiga maksimal diberikan kepada selain ahli warisnya. Li'annahu maridun mulazimun li firasihi yakhsha 'alaihi minal maut, karena sakitnya itu terus menerus dia harus tinggal di atas tempat tidur, khawatir kematiannya. Fala tu'tabaru tasarrufatuhu wa tabarru'atuhu fi hadhil hal kal maridi maradul maut ya. Maka yang seperti ini tidak teranggap tasarrufnya dia, tabarruknya dia ya, sebagaimana orang yang sakit yang dikhawatirkan kematiannya. Baik, ini keadaan orang yang sakit ya, terhadap hartanya ya. Ada dua keadaan tuh ya. Qala al-bab tsani al-wasiyatu, bab yang kedua tentang wasiat. Qala fi mas'alatan, al-mas'alatul ula ma'naha wa dillatu masru'iyatiha. Qala al-awwal ta'rifuha, al-wasiyatu lughatan ma'naha al-ahdu ilal ghair awil amru. Wasiat secara bahasa artinya adalah ahad ya, perjanjian ya, janji untuk orang lain ya, janji untuk orang lain atau perintah ya, itu fulan kasih sekian gitu. Wasar'an hibatul insan ghairahu ainan au dainan au manfaah. Hibatul insan, pemberian seseorang, ghairahu, kepada orang lain, baik ain, ain itu zat yang ada bentuknya ya, ada materinya, itu ain, au dain atau tanggungan ya. Ya fulan, Alan itu punya hutang kepada saya ya. Nanti kalau saya mati, ambilin hutang itu gitu. Nah, ini dain ya. Wasiat dain. Au manfaat atau manfaat. Ya, fulan, aku punya kebun di sana ya. Nanti kalau saya mati, kelola kebunnya ya. Ditanami nanti hasilnya untuk kamu misalkan. Itu manfaatnya ya. Atau rumah ya. Nanti rumah yang sana itu tempati ya, sesukamu misalkan ya. Ini memberi manfaat. Qala ala an yamlika al-musalahu al-hibata ba'da mautil musi ya. Yaitu orang yang diberi wasiat dia memiliki ya, apa yang dihibahkan oleh yang berwasiat setelah kematiannya, ya, sah menjadi hak orang yang diberi wasiat itu setelah kematian orang yang berwasiat itu. Ini wasiat, ya. Sebelum mati, ya masih belum berhak dia mengambilnya, belum berhak memilikinya, baik zat atau dain atau manfaat tersebut, ya. Qala wa qad tastamil wasiatu ma huwa a'ammu min dzalika, dan terkadang lafadz wasiat itu digunakan untuk makna yang lebih umum, ya. Fatakunu bi makna al-amri bi tasarrif ba'dal maut. Kama arrafaha ba'du bidzalik. Terkadang wasiat itu bermakna perintah untuk mengelola harta dia atau hak dia setelah kematian dia, ya. Baik, apapun, ya. Setelah kematiannya diserahkan pada orang lain, maka itu disebut wasiat. Batas malu wasiatu lisahsin biqasdihi, mencakup wasiat kepada seseorang untuk memandikan dia ketika matinya. Awis sholatu alaihi imama, atau mensolatkan dia sebagai imamnya dia. Qala au dafu syai'in min malihi lijihah, ya. Atau diberi tugas untuk menyerahkan harta dia kepada satu pihak, ya. Itu nanti hasil uang dari sana itu serahkan ke penuntut ilmu misalkan, atau serahkan ke pengurus masjid misalkan, ya. Taib. Maka itu masuk wasiat. Qala asani adillatu masru'iyatiha wa hiya masru'atun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Qala liqaulihi ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba, yakni wajaba 'alaikum, wajib atas kalian jika menghadapi kematian, sedang menghadapi kematian, jika dia meninggalkan harta yang banyak, khairon, itu di antara makna khair adalah al-malul kathir, ya. Al-wasiyatu bil walil walidain, punya harta yang banyak, maka untuk berwasiat kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat dekatnya dengan baik, sebagai hak orang-orang yang bertakwa. Qala walam walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hakum ri'in muslimin ya bitu lailataini, yakni la haqqa limri'in muslim, tidak ada hak, ya. Yakni tidaklah benar bagi seorang yang muslim dia bermalam dua malam, wala husayun yuridu an yusifi, dalam keadaan dia punya sesuatu yang akan dia wasiatkan, illa kecuali wawasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, wasiatnya itu sudah tertulis, ya, di sisi kepalanya, yakni sudah benar-benar ada gitu. Ini kalau dia memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan, seperti kewajiban, saya punya hutang kepada fulan, ya, maka dia khawatir akan kematiannya, maka wajib dia menulis wasiat, ya, supaya nanti dipenuhi oleh ahli warisnya, ya. Atau sebaliknya, dia punya hak di tangan orang lain, harta saya dibawa pulang sekian, itu misalkan, ya, itu juga ditulis, ya. Taib. Waqat ajmal ulama ala jawaziha, dan para ulama sepakat tentang bolehnya wasiat. Qala al-masalatu tsaniyah al-ahkamu al-mutaliqatu biha wa yata'allaqu bil wasiyati al-ahkamul atiyah. Al-awwal yajibu 'alal muslim an yudawwina ma lahu wa ma 'alaihi minal huquq fi wasiyatin yubayyinu fi hadzalik. Wajib bagi seorang muslim untuk mencatat hak dia dan kewajiban dia. Ma lahu, itu haknya dia. Wa ma alaihi, itu kewajiban dia, ya. Dia punya hak, itu misalkan harta dia dibawa fulan, ya. Dia punya kewajiban, misalkan dia membawa hartanya fulan, ya. Sebagai hutang, ya dia berhutang kepada fulan, atau wadiah sebagai titipan, ya. Fulan titip kepada saya hartanya di sini misalkan, ya. Untuk menulis wasiat menjelaskan perkara tersebut, ya, menghindari perselisihan ketika sudah matinya. Ya, kalau sudah mati kan tidak bisa diklarifikasi, gitu kan. Nah, adanya catatan, ini catatannya, gitu kan. Ini wasiatnya. Baik. Qala li hadis Ibnu Umar as-Sabiq, berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, ya. Qala sani tustahabul wasiyatu bi syai'in minal mal. Disunnahkan berwasiat dengan sesuatu dari harta dia, ya. Yusrafu fi turukil bir wal khair wal ihsan. Sebagian dari harta dia untuk diperuntukkan pada jalan kebaikan. Liyasila ilahi tawabuhu ba'da mautihi, supaya pahalanya itu sampai kepada dia setelah kematiannya. Qala fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. qala Inna Allah tasaddaqa alaikum bi thulutsi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kematian kalian sebagai tambahan kebaikan kalian, ya. Baik, itu tadi, ya. Orang yang sudah menghadapi kematian diperbolehkan mengelola harta dia maksimal sepertiga, ya, sepertiganya itu boleh dia infakkan, ya. Kalau dia tinggalkan untuk ahli warisnya, ya, kan belum tentu pahalanya ke dia. Mimma ahli warisnya digunakan untuk sesuatu yang mubah, ya, tidak ada nilai pahalanya, atau bahkan sesuatu yang bermadarat, ya. Tetapi kalau dia infakkan, dia wakafkan, ya, nanti kan kembalinya ke dia sendiri, gitu kan. Nah, ketika menjelang kematian, itu masih memiliki hak sepertiga harta dia, itu tadi, ya. Sebagaimana tadi penjelasannya, supaya tidak memadoroti ahli warisnya. Ya. Itu bentuk sodakoh dari Allah, mengizinkan sepertiga hartanya untuk dia, dia sodakohkan, dia infakkan, dia wakafkan untuk kebaikan dia, sebagai tambahan amalan dia menjelang kematiannya, gitu, ya. Baik, sebagaimana tadi, orang kalau sudah menghadapi kematian itu akan ringan, ya, menginfakkan hartanya itu, ya. Nah, kalau dibiarkan tidak dibatasi sepertiga, dia akan infakkan seluruhnya, ya, sudah, harta saya semuanya untuk dakwah di jalan Allah misalkan, untuk masjid misalkan, ya. Karena dia tahu ketika itu sudah, itu yang bermanfaat untuk dia, itu yang akan bermanfaat untuk dia, ya. Baik. Sedangkan itu tadi yang ditinggal untuk ahli waris, ya, masing-masing ahli waris yang akan menikmatinya, gitu. Baik, qala salis jawazul wasiyati bisulus faqal, bolehnya berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang. Amma jawazus sulus fali hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hina sa'ala nabi as-sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi atasaddaqu bi sulusai mali. Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi kematiannya, dia sudah sakit, sudah tidak berharap sembuh, sudah tidak ada harapan sembuh, ya. Nah, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, bolehkah hartanya banyak Sa'ad bin Abi Waqqas itu, aku sodakokan 2/3 hartaku, ya, 2/3-nya. Rasul menjawab, tidak boleh, ya, karena keadaannya tadi sudah sakit, dikhawatirkan kematiannya. Kalau masih sehat, maka boleh, ya, 2/3-nya atau bahkan seluruh hartanya, seperti Abu Bakar Siddiq, ya, mensodakokan seluruh hartanya, ya, ketika masih sehat. Qala qultu fa bi syatr, qala la. Kalau ndak boleh 2/3, apakah boleh setengahnya, gitu. Maka Rasul juga menjawab ndak boleh. Qultu fa bi sulus, qala sulus wa sulusu katsir, ya. Kemudian Sa'ad menyatakan sepertiganya, ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan sulus, ya, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak, ya. Wa amma istihbabu aqal min ats-tsuluts faliqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sedangkan disunahkan kurang dari sepertiga berinfak bersedekah ketika sakit yang demikian, menghadapi kematiannya, itu berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lau annan nasa ghaddu minas thulutsi ila rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-thulutsu was-thulutsu katsir." Ya. Kalau seandainya manusia itu menurunkan, ya, mengurangi dari sepertiga menjadi seperempat ketika berinfak di saat sakit yang mengantarkan kematiannya, itu bagus gitu maksudnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sepertiga itu sudah banyak, gitu. Berarti sepertiga itu banyak. Ya. Taib qala Rabi anal wasiyata la tasihu bi aktsara min thuluthi ma yamliku liman lahu waritsun. Bahwasanya wasiat itu tidak sah jika jumlahnya lebih banyak dari sepertiga hartanya jika dia memiliki ahli waris. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqash tadi, illa idza ajazal waratsatu dzalika, kecuali ahli warisnya membolehkan, mengizinkan, ya. Qala amma idza lam yakun lahu waritsun fatasihu bil mal kullihi. Sedangkan kalau ndak punya ahli waris, ya, dia sendiri sebatang kara, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta dia. Qala al-khamis la tasihul wasiyatu li ahadin minal waratsati. Yang kelima, tidak sah berwasiat untuk salah satu dari ahli waris, ya, anaknya, ya, anak yang disayangi, ya, diwasiatkan nanti kalau saya mati dia dapat ini, dapat itu misalkan. Taib. Tidak sah. Qala lima rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap pemilik hak hak mereka, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, ya. Ahli waris sudah dapat warisan, sudah dapat bagian khusus, ya. Baik, maka wasiat itu untuk orang yang tidak mewarisi, ya, ya kerabat dia, ya, anaknya, saudara perempuan, ya, tidak mewarisi, bibinya dia dari ibunya, pamannya dari ibunya tidak mewarisi, maka boleh diberi wasiat. Taib qala sadis, tahrumul wasiatu bi amrin fi maksiatun. Haram berwasiat dengan perkara yang terdapat maksiat padanya. Kenapa? Li annaha suri'at li ziyadati hasanatil musi. Karena wasiat itu disyariatkan untuk menambah kebaikan orang yang berwasiat. Kama madha fi hadis Abi Darda, seperti hadis Abu Darda tadi, ya, sebagai tambahan kebaikan kalian. Nah, kalau dia berwasiat untuk kejelekan, tidak menambah kebaikan, tetapi menambah keburukan dia. Gitu. Taib qala sabi anna dain wal wajibatu syariyatu kaz zakati wal haji wal kafarati muqaddamatun alal wasiyati. Bahwasannya hutang dan kewajiban-kewajiban syar'i seperti zakatnya dia, hajinya dia, haji Islam, ya, dia punya harta tapi belum berhaji. Secara materi dia mampu berhaji, tetapi belum sempat haji, misalkan yang daftar sekarang sudah, tapi apa berangkatnya masih 10 tahun yang akan datang. Nah, belum waktunya berangkat sudah meninggal, gitu kan. Maka bagaimana uang hajinya diambil atau bagaimana? Maka enggak dihajikan orang lain, ya. Ini haji itu didahulukan. Kafaroh, ya. Kalau dia melakukan pelanggaran yang mewajibkan kafaroh, maka harus didahulukan dibandingkan wasiat, ya. Kalau orang mau mati dia berwasiat, ya kan? Nanti kalau saya meninggal itu kebun yang di sana itu diinfakkan di masjid misalkan, ya, diwakafkan untuk masjid gitu. Maka dilihat apakah dia punya hutang, ya. Kalau punya hutang, maka kalau hartanya cuma kebun itu tadi untuk tidak bisa, tidak mencukupi harta dia yang lain untuk membayar hutang, kecuali menjual kebunnya yang sudah diwasiatkan, maka hutang didahulukan dibanding wasiat itu. wasiatnya disampingkan dulu gitu, hutangnya dibayarkan dulu. Atau kewajiban syar'i tadi seperti zakat ya, sudah hartanya sudah haul ya, sudah nisab belum dizakati ya. Sahibnya tentunya keluarga dekatnya ya, istrinya, anaknya yang tahu gitu kan. Nah, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Kalau haji tadi, kewajiban haji, dia sudah punya kemampuan berhaji, belum berhaji, maka dihajikan dulu ya. Atau kafaroh tadi, dia punya pelanggaran syar'i yang harus ditebus dengan kafaroh, maka kafarohnya didahulukan sebelum dikeluarkan wasiatnya ya. Taib. Liqaulihi ta'ala mim ba'di wasiyati yusi biha au dain ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang ya. Taib. Hutang baik kepada manusia atau kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti zakat, nazar, kafaroh, kewajiban haji tadi itu hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla alwasiyati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasul menetapkan sallallahu alaihi wasallam untuk melunasi hutang dulu sebelum dilaksanakan wasiatnya gitu. Baik. Qala Ats-Tsamin yustaratu fil musi an yakuna jaizu tasarrufi fi malihi. Fayakunu akilan balighon hurran muhtaro. Disyaratkan orang yang berwasiat itu orang yang boleh mengelola harta dia. Ya. Berakal, balik, merdeka, dan tidak dengan paksaan muhtar. Ya. Dengan pilihannya sendiri. Taib kala tasi yuhramu an yusi lijihati maksiatin. Haram berwasiat untuk perkara maksiat. Ka'an yusi lima abidil kufar. Seperti berwasiat untuk tempat ibadahnya orang kafir. A'oli siroi alatil lahwi. Membeli alat-alat lahu. A'on nahwi dhalik. Atau yang semisalnya. Ka'ala watakunu wasiyatun watakunu wasiyatan batilah. Ya, maka wasiatnya ini batil. Tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ahli warisnya tidak boleh merealisasikannya. Ya. Baik, walaupun ini wasiatnya ya, tetapi perkara yang batil tadi kalau dia laksanakan berarti menambah keburukan ya, menambah kejelekan orang yang berwasiatnya tadi gitu. Qala al-Asir tustahabul wasiyatu liman lahu malun katsirun wa warithuhu ghairu muhtajin. Disunnahkan berwasiat kepada seseorang yang hartanya banyak dan ahli warisnya tidak membutuhkannya. Ahli warisnya kecukupan ya. Liqaulihi ta'ala kutiba 'alaikum idza hadara hadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian jika salah seorang di antara kalian menghadapi kematian jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Qala wal khairu huwa al malul katsir. Al khair dalam ayat ini adalah harta yang banyak. Qala wa tuqrahu liman maluhu qalilun wa warithuhu muhtajun ya. Sebaliknya dibenci berwasiat seseorang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya membutuhkan ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innaka intadharu warasataka azniya'a khairun min antadharuhum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan mereka kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta manusia. Qala wa katsirun minal amin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam matu walam yusu. Dan banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat. Taib. Qala al-hati asyar tuhramul wasiyatu idha kana qasdul musi al-mudaratu bil warasati. Haram berwasiat jika tujuannya itu untuk memadaroti ahli warisnya. Ya. jika tujuannya untuk memadharati ahli warisnya, yakni supaya berkurang warisannya gitu. Liqauli ta'ala ghairu mudhar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasiat yang tidak bermadarat. Taib qala tsani asyar la yasihu qabulul wasiyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah ya, menerima wasiat, memilikinya kecuali setelah kematian orang yang berwasiat ya. Qala li anna dzalika waqtu thubuti haqqihi, karena kematian orang yang berwasiat itulah waktu tetapnya hak dia ya. Wasiat itu dilaksanakan setelah kematiannya. Hadza idza kanatil wasiyatu li muayyan. Ini kalau wasiatnya itu untuk orang tertentu ya, fulan ya, A atau B ya. Amma idza kanat li ghairi muayyan, sedangkan kalau wasiatnya itu tidak untuk orang tertentu ya, itu sifat kal fuqara, ini wasiat harta ini untuk para fakir misalkan, orang miskin misalkan. Nah, ini tidak tertentu ya kan? Bisa A, bisa B, bisa C ya. Au ala talabatil ilmi, atau untuk penuntut ilmu ya. Boleh bisa Zaid, bisa Amr ya. Au al masajid, demikianlah masajid, wa duwaril aitam, atau panti asuhan. Fa innaha la tahtaju ila qabulin, maka yang demikian tidak butuh adanya qabul ya. Wa talzamu bi mujarratil maut, maka semata-mata dengan kematian orang yang berwasiat, maka itu sudah lazim wasiatnya ya. Taib amma asalis asyar yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyatihi au ba'dihha ya. Taib ini beda dengan hibah ya, beda dengan atiyah. Kalau wasiat, orang yang berwasiat boleh rujuk ya, boleh menarik wasiatnya ya, seluruhnya atau sebagiannya. Dia sudah berwasiat, nanti kalau sudah meninggal, tanah yang di belakang itu untuk masjid misalkan ya. Nah, kemudian ada suatu keadaan dia membutuhkan untuk menjualnya misalkan ya, dijual enggak apa-apa ya. Walahu naqduha, atau bahkan dia membatalkannya boleh ya. Berarti wasiat tadi lazim itu ketika kematian orang yang berwasiat ya kan. Sebelum mati berarti dia belum belum lazim gitu ya kan. Baik. Qala Umar radhiyallahu anhu yughayyiru rajul ma syaa'a min wasiyatihi ya. Umar bin Khattab mengatakan seseorang itu boleh merubah apa yang dia kehendaki dari wasiatnya dia ya. Ini yang berwasiat ya. Orang yang berwasiat. Berarti kalau dia masih merubah, berarti kan masih hidup ya kan. Kalau masih hidup berarti wasiatnya kan belum lazim gitu ya. Taib qala Rabi Asyar tasihul wasiyatu likulli syakhsin yasihu tamlikuhu sawaun akana muslima am kafira. Sah berwasiat kepada setiap orang ya, yang dia berhak untuk memiliki sesuatu ya, seseorang yang berhak memiliki ya. Ini yang mengeluarkan budak ya. Kalau budak dia tidak memiliki sesuatu, miliknya budak itu miliknya tuan ya, budaknya itu aja miliknya tuan gitu kan. Nah, berarti tidak boleh berwasiat kepada budak ya. Tapi boleh berwasiat kepada setiap orang yang dia berhak untuk memiliki sesuatu, baik muslim maupun kafir. Qala ta'ala illa antafalu ila awliyaikum ma'rufa ya. Kecuali apa yang kalian perbuat kepada wali-wali kalian dari kebaikan, itu orang-orang yang kalian inginkan untuk berbuat baik kepada mereka ya. Baik, ini hukum yang terkait dengan wasiat. Qala al-bab salis fil itqi wal kitabati wat tadbiri. Qala fi iddatu masail al-masalatul ula fi ta'rifil itqi wa masru'iyatihi wa fadlihi wa hikmati masru'iyatihi. Qala al-awwal ta'riful itqi. Qala al-itqu lughatan bi kasril ain wa sukunit ta. Al-itqu secara bahasa kasroh ainnya dan sukun taknya ni ya itqu. Al-hurriyatu wal khulus, kemerdekaan dan lepas ya. Bebas ya, kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan. Mustaqun min qaulihim ataqal farasu idza sabaqa ya. Terambil dari ucapan orang Arab, kalau kuda balap itu menang ya, maka mereka mengungkapkan dengan ataqal faras ya. Kudanya menang ya. Lebih duluan mencapai target gitu kan. Berarti lepas, dia sudah lari kencang, lepas sampai target duluan, sampai finish duluan gitu. Qala wa ataqal farahu, atau ucapan mereka, anak burung itu telah sudah keluar dari sarangnya itu, sudah bisa terbang sendiri gitu. Sudah bebas dia kan. Yang semula makan didatangkan induknya ya kan. Setelah sudah bisa terbang, dia ataknya, dia lepas ya. Toro wastaqalla wa khalaso, itu sudah bisa terbang mandiri dan bebas ya. Qala wa syar'an huwa tahriru raqabati wa takhlisuha minar riqi. Secara syariat itku adalah memerdekakan budak dan membebaskannya dari perbudakan. Wa izalatul milki anha, menghilangkan sifat perbudak ya. Sifat budak pada dirinya ya. Milk ya. Budak itu disebut milk karena dia dimiliki, dikuasai orang ya. Seperti barang ya, dijual belikan ya, dimiliki ya. Taib wa tasbitul hurriyah laha, dan tetap kemerdekaan untuk dia itu secara syar'i ya. Taib qala athani adillatu masru'iyatihi al-aslu fi masru'iyatil itqi al-kitabu wa sunnah wal ijma'. Amal kitab, faqalu ta'ala, fatahriru raqabah. Waqalu ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka merdekakanlah budak. Ya. Wa amma sunnah, fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi SAW qala, man a'taqa raqabatan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak, a'taqallahu bikuli udwin minha, udwan min a'dha'ihi minan nar. Allah akan merdekakan setiap anggota tubuh dari budak yang dia merdekakan itu sebagai pemerdeka anggota tubuh dia dari neraka ya. Tangan budaknya itu merdekakan tangannya dari neraka, kepala budaknya itu memerdekakan kepala dia dari neraka. Hatta farjahu bi farji, sampai farjinya budak itu memerdekakan farji dia dari neraka itu. Baik. Wa ajma'atil ummatu 'ala sihhatil itqi wa husulil qurbati bihi ila Allah Ta'ala, dan sepakat umat ini tentang sahnya memerdekakan budak dan terhasilkannya kurbah dengan memerdekakan budak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala salis fadluhu al itqu min afdalil qurbati wa jallit ta'ati lima ja'a fi fadlil itqi min qawlihi ta'ala fakku raqabah, memerdekakan budak termasuk kurbah yang paling afdol dan ketaatan yang paling agung, karena datang keutamaan memerdekakan budak itu dalam firman Allah Ta'ala, fakku raqabah, memerdekakan budak, yakni takhlisus sahsi minarrik, yaitu membebaskan seseorang dari perbudakan. Ayat ini ya, faqu raqabah itu waqad warada dzalika fi ma'radi bayanit tariqil lati bihan najah wal khair liman salakaha. Allah menyebutkan di antara jalan-jalan kebaikan, jalan keselamatan yang akan menyelamatkan pelakunya itu adalah faqu raqabah, memerdekakan budak. Qala ala wahya itqur riqab, Wa taqaddama makna mana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalilin fi fadlil itqi. Dan telah lewat baru saja tadi hadis Abu Hurairah tentang keutamaan memerdekakan budak. Allah merdekakan dia dari api neraka. Qala wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu aita. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ayu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fi kakuhu minan nar. Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, siapapun dari seorang muslim yang memerdekakan budak muslim, maka itu merupakan pemerdeka dia, ya, yang memerdekakan dia, yang membebaskan dia dari api neraka. Ya. Taib. Wan nusus fi fadlil itqi katsiratun jidda, dan nas tentang keutamaan memerdekakan budak itu sangat banyak. Qala wa itqur rajuli afdalu min itqil mar'ati, dan nilai memerdekakan budak laki-laki itu lebih utama dari memerdekakan budak perempuan. Qala war raqabatul a'la samana wal anfasa inda ahliha afdalu min ghairiha. Maka budak yang lebih mahal, lebih berharga bagi pemiliknya itu lebih utama untuk dimerdekakan dibandingkan yang lainnya. Ya. Taib. Qala Rabbi al-hikmatu min masru'iyatihi. Qala suri al-itku fil Islam li ghayatin nabilatin wa hukmin baligha wa hikamin baligha. Disyariatkan memerdekakan budak dalam Islam itu untuk tujuan yang sangat mulia dan hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Famin dzalika annahu takhlisul adamil ma'sumi min dararir riqqi, membebaskan manusia yang terjaga kehormatannya dari doror perbudakan. Qala wa milki nafsihi, dan dia memiliki ya, kewenangan terhadap dirinya sendiri, ya, membebaskan dia sehingga dia memiliki kewenangan boleh bertasarruf pada dirinya sendiri. Gitu. Kalau menjadi budak maka dia miliknya tuannya, ya. Tasarrufnya dia diatur oleh tuannya. Wa tamkinuhu min at-tasarruf fi nafsihi wa manafihi hasaba iradatihi wa ikhtiyarihi, dan memungkinkan bagi dia untuk mengelola dirinya sendiri, manfaat untuk dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Taib. Wa minha annallaha azza wa jalla ja'alahu kafaratan lil qatli wal wati fi ramadan wal aiman. Dan di antara hikmah memerdekakan budak itu adalah sebagai kafaroh bagi orang yang membunuh atau menggauli istrinya di siang hari Ramadan, atau dia melanggar sumpahnya. Taib. Dan perbudakan pada masa kita ini masih ada, ya. Jangan dikira tidak ada, ya. Walaupun namanya, bentuknya itu sudah dibentuk, dinamai dengan sesuatu yang lain, ya. Di perusahaan-perusahaan besar itu, ya. Di ya tempat-tempatnya orang kafir itu, ya, mereka memperbudak, ya, walaupun itu tadi namanya ndak perbudakan lagi, ya, tetapi hakikatnya mereka terkekang dengan sebenar-benarnya kekangan, ya, ndak punya wewenang sama sekali untuk dirinya, waktunya seluruhnya apanya itu diatur, sudah di setting sama atasannya, ya, ndak punya wewenang sama sekali. Baik, walaupun di luar mereka meneriakkan ya ham-ham, ya, hak asasi-asasi itu hanya zuhrufal qaul, ya. Baik, maka hakikat yang merdeka yang sebenarnya adalah seorang yang menghambakan diri kepada Rabbul Alamin, itu hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Dan itu tidak didapati, ya, kebebasan itu pada siapapun selain seorang yang bertauhid, ya, yang benar-benar menghambakan diri kepada Rabb-nya, ya. Jika tidak, maka sekedar kurangnya penghambaan kepada Allah berarti ada sisi dia menghambakan pada hawa nafsunya, ya. Sekadar kurangnya dia menghamba kepada Allah, maka di situ kadar menghambanya dia kepada hawa nafsunya, ya. Baik. Maka semakin sempurna penghambaan dia kepada Allah, maka bersih dia dari penghambaan kepada makhluk, hambaan kepada hawa nafsunya, kepada atasannya, kepada orang lain, gitu. Baik. Qala al-mas'alatu tsaniyah arkanul itqi wa syurutuhu wa sighatuhu wa alfadhuhu. Qala al-awwal arkanul itqi arkanuhu tsalatsa. Hamzah al-mu'tik, rukun dari memerdekakan budak ada tiga. Yang pertama adalah mu'tik. Wa huwa syakhsul ladzi waqa'a minhul itqu li ghairihi. Mu'tik adalah seseorang yang terjadi kemerdekaan budak itu pada dirinya untuk orang lain, ya. Dia yang memerdekakan, gitu. Yang memerdekakan budak, mu'tik. Qala ba al-mu'tak, ya. Yang kedua mu'tak, wa huwa syakhsu alladzi utika wa au waqa'a alaihi itu. Itu orang yang dimerdekakan, itu budaknya, ya. Qala jim asighatu wa hiyal alfadhu allati yaqau bil itku. Yang ketiga adalah sighah, yang dengannya terlaksana kemerdekaan. Qala tsani syurutuhu yustaratu li sihhatil itqi wa wuqu'ihi ma yali. Disyaratkan terjadinya kemerdekaan itu beberapa hal berikut ini. Qala an yakunal mu'tik mimman yajuzu tasarrufuhu wa wal balighul aqilur rasyidul mukhtar. Yang pertama adalah mu'tiknya seorang yang boleh bertasarruf. Orang yang balig, berakal, rasyid dan mukhtar, ya. Fala yasihul itku minasabi walal majnun walal ma'tu walal mukroh. Maka tidak sah pemerdekaan budak dari anak-anak, orang gila atau orang yang tidak sempurna akalnya. Walal mukroh, orang yang terpaksa. Liqali sallallahu rufi al-qalam an salasah. Anisabi hatta yablugo wa anil majnuni hatta yafiqo wa anil naimi hatta yastaiqizo. Baik. Wala yasihu itkul makmukroh kama la tasihu sa'iru tasarrufatihi. Dan tidak sah pemerdekaan dari orang yang terpaksa sebagaimana tidak sah seluruh tasarruf orang yang terpaksa, ya. Baik. An yakuna malikan liman ya'tikuhu. Fala yasihul itku min ghairil malik. Syarat yang kedua adalah orang yang memerdekakan dia pemilik budak yang dimerdekakan. Qala Allah ya ta'ala bil mu'tik akun lazimun yamna'u itkuhu. Yang ketiga, tidak terkait dengan orang yang memerdekakan itu kewajiban yang wajib, ya, sesuatu yang wajib harus dia tunaikan. Kadainin au jinayatin, seperti hutang, atau jinayah, kejahatan yang harus bayar denda, ya, harus bayar diat, ya. Maka fala yasihu itquhu hatta yu'addidain, maka tidak sah kemerdekaan dari orang yang punya hak kewajiban ini, ya, sampai terlunasi haknya, gitu. Sebagaimana nanti dalam kisah budak yang ditadbir, mudabar, dia sudah dimerdekakan sama tuannya. Kalau saya mati, kamu merdeka. Ya. Tetapi, ternyata yang tuannya ini punya hutang, hartanya cuma budak ini. Ya. Maka, ya budaknya dijual, tidak jadi merdeka. Ya. Dia dijual untuk melunasi hutang tuannya. Gitu. Baik, ini tuannya yang memerdekakan itu tidak punya kewajiban yang harus dia bersihkan, dia tunaikan, ya. Taib qala au tadfa diyatu jinayatin, atau harus membayar diat dari kejahatan dia, ya. Motong jarinya orang misalkan, dia harus membayar diat, ya. Nah, hartanya misalkan habis kecuali dengan menjual budaknya itu yang sudah dimerdekakan misalkan. Ya, belum merdeka, akan dimerdekakan, gitu kan? Maka harus dijual, ya, tidak jadi merdeka budaknya. Baik. Qala labudan yakun alitku bilafdin sari. Kemudian yang keempat, pemerdekaannya dengan lafat yang sari. Au ma yakumu maqamahu minal kinayati, atau lafat yang menduduki kedudukan lafat yang sari. Wala yakfi fi dzalika mujarratun niyyah, tidak cukup semata-mata berniat, ya. Li'annahu izalatu milkin fala yahsulu bin niyatil mujarradah. Karena sifatnya ini adalah menghilangkan perbudakan, kepemilikan, ya. Menghilangkan milik dia, harta dia, ya. Maka tidak terjadi semata-mata dengan niat, ya. Sebagaimana dalam hadiah kemarin, ya kan. Kalau semata-mata niat, saya mau beri fulan ini dan itu, ya. Sudah berniat dia. Sudah di packing mungkin, ya. Sudah disiapkan. Tapi belum diterima, maka belum belum hibah, belum hadiah, gitu. Lahu rujuk, dia boleh kembali, gitu. Nah, demikian pula ini. Ya. Hartanya dia mau dimerdekakan, mau lepas harta ini, ya. Budak itu. Maka tidak cukup dengan niat. Harus dilafatkan dengan lafat yang sharih. Taib qala salis sighatuhu alfadhu, siyak dan lafadznya alfadhu imma sharihah wa hiya ma kana bi lafdzil itqi wa tahriri wa ma tasarrafa min huma. Yang pertama dengan lafadz yang jelas, yaitu lafadz yang menunjukkan kemerdekaan itku, ya, ataqo atau at-tahriru, ya, wa ma tasarrafa min huma, dan lafadz yang terbentuk dari keduanya, mislu antahur, ya, antahurun, ya, kamu merdeka, au muharror, atau kamu dimerdekakan, ya, au atik, ya, atau kamu sudah merdeka, atau mu'tak, ya, au a'taktuka, gitu. Taib ini sorry, ya. Wa imma kinaiyatun kakolihi izhab haythusi, ya. Atau yang kedua, lafadznya kinayah, ya, tetapi difahami dengannya merdeka, ya, seperti dia berkata kepada budaknya, sudah, kamu bebas sekarang, boleh pergi kemanapun kamu mau, ya. Au la sabila li alaik, atau tuannya mengatakan, sudah, aku tidak punya kekuasaan lagi padamu, ya. Au la sultan li alaik, ya, aku tidak punya kekuasaan, ya, atasmu. Au uhrub, au ubud ani, ya, atau sudah menjauhlah kamu dariku, ya. Ya, ini sudah lepas kamu dariku, ya. Au khallaitu, ya, aku sudah membebaskan kamu. Wa nahwi dzalika, ya, dan yang semisalnya. Wa hadzil kinayatu la yahsulu itku biha illa idza nawa qailu hal itku. Maka lafaz kinayah ini tidak terjadi itku itek kecuali dengan niat dari tuannya, ya. Dengan lafadz itu tuannya meniatkan memerdekakan, gitu. Maka terjadi iteknya. Taib qala al-mas'alatu tsalitsah min ahkamil itqi al-awwal yajuzul istirak fil abdi wal amati fil milki. Boleh berserikat beberapa orang memiliki satu budak, budak laki-laki maupun perempuan, ya. Bi'an yamlikahu aktar min sahsin, satu budak dimiliki oleh banyak orang, ya, itu dibeli orang empat, ya, seperempat seperempat, gitu. Maka manfaatnya budak itu dibagi empat, ya, dibagi per hari, misalkan hari pertama ke tuan A, hari kedua tuan B, sampai empat hari nganti gantian balik lagi, gitu, ya. Baik. Tetapi kalau budak perempuan, kalau sudah digauli oleh satu dari tuannya, maka yang lain tidak boleh, ya, tidak boleh menggauli, gitu. Taib, ini kepemilikan budak boleh berserikat. Ini yang disebut dengan abdun mu'ab mubaat, ya, budak yang terbagi. Dia terbagi, miliknya banyak orang, gitu, ya. Milik banyak orang. Qala athani, nah, kalau budak itu milik banyak orang, idza ataqa syahsun nasibahu fi abdin mustarokin, fakot ataqa nasibahu min hadal abdi, Kalau dua orang misalkan punya satu gudang, berarti punyanya setengah-setengah, ya kan? Dibeli berdua, ya, setengah-setengah. Satunya memerdekakan sudah, bagianku tak merdekakan, ya, bagianku tak merdekakan. Maka budak tadi menjadi merdeka setengahnya, ya, setengah merdeka, setengah budak, ya. Wa amma nasibu syarikihi, sedangkan bagian kawannya tadi, syarikatnya itu, fa in kanal mu'tik musiro, utika nasiba syarikihi minal abdi. Nah, kalau tuan yang memerdekakan bagiannya tadi itu orang kaya, cukup untuk membeli semuanya, maka dia punya kewajiban, dia punya kelaziman memerdekakan sebagiannya tadi, kan? Masih setengah yang budak, ya kan? Kalau dia merdekakan setengahnya, ya tadi hidupnya jadi setengah-setengah, ya kan? Nah, dia lazim, kalau dia mampu, dia lazim harus memerdekakan setengahnya tadi. Yakni dengan membeli dari temannya tadi, ya sudah, bagianmu tak bayar, gitu kan? Tak beli juga. Nah, nanti merdeka semua, gitu. Ini kalau tuan pertama yang memerdekakan itu, dia punya kelapangan, ya. Qala wa qimata lahi hissata syarikihi wa tufi'a lahul qimah, ya. Dihargai, dinilai miliknya temannya ini harganya berapa, kemudian dibayar, ya. Amma idza kana syarik al-mu'tik mu'siran ghairu musir. Keadaan kedua, tuan pertama yang memerdekakan bagiannya itu dalam keadaan mu'sir, sulit, ndak mampu. Kalau merdekakan semua ndak mampu. Ya mampu saya punya saya saja tak merdekakan, gitu kan. Bagian saya tak lepaskan gitu. Kalau untuk beli bagian teman ini ndak bisa gitu misalkan. Maka falayu tak nasibu syarikihi, maka bagiannya temannya itu masih tetap budak gitu. Masih setengah budak. Kemudian wayasal abdu fi tasiliki mati nasibi hadza syarik, ya. Budaknya ini sendiri yang berusaha untuk melunasi bagian tuan keduanya itu, ya. Bagian tuan keduanya yang belum dimerdekakan itu, ya. Taib. Fayatiku ba'da taslimi ma alaihi, maka kalau dia mampu ya berusaha mendapatkan hasil kemudian membayar bagian tuan keduanya ini, dia merdeka. Wa yakunu fi dzalika kal mukatabi, maka keadaan dia itu seperti budak mukatab, ya. Nanti ada pembahasannya, budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya, ya. Dia mengadakan perjanjian, wahai tuan, saya bisa kerja menghasilkan uang sekian, nanti kalau saya bisa menghasilkan uang sekian nanti saya merdeka misalkan, ya. Nah, tuannya yang nyetujui, ya, kalau kamu bisa bayar sekian, bisa menghasilkan uang sekian, kamu merdeka misalkan, ya. Nominal yang disepakati, ya. Waktunya juga yang disepakati, sudah. Kalau sekian bulan kamu bisa menghasilkan ini, maka merdeka misalkan, ya. Taib itu mukatab, ya. Budak yang melakukan perjanjian membeli dirinya sendiri dari tuannya. Taib qala wa dalilu dzalika qalu sallallahu alaihi wasallam, dalil budak yang dimiliki berserikat ini merdeka, sebagian yang dimerdekakan adalah Rasul bersabda, man ataqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu mal malun yabluhu samanal abdi, barang siapa yang memerdekakan budak yang berserikat, ya, bagian dia dari budak yang berserikat, ya, maka dia memiliki harga, memiliki uang untuk membeli semuanya, ya. Dia punya uang untuk membeli semua budak itu. Maka kuwima alaihil abdu kimata adlin, maka budaknya itu dinilai harganya berapa, ya, dengan penilaian yang adil. Fa'ata surakaahu qisasahum, kemudian syariknya, temannya dia yang memiliki budak bersama tadi, diberi bagiannya, ya. Oh, ini budaknya ini nilainya 100 juta. Milik dua orang berarti 50-50 gitu kan. Nah, punya saya yang 50 juta itu sudah tak merdekakan. Punyamu yang 50 juta itu ini tak bayar itu misalkan, ya. Wa utika alaihil abdu, maka budaknya jadi merdeka. Sudah merdeka penuh, ya. Merdeka penuh. Wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa, ya. Kalau tidak mampu, ya sudah itu tadi, tuan pertama yang merdekakan itu tidak mampu untuk bayar bagian temannya itu, ya. Maka budaknya ini merdeka bagian yang dimerdekakan oleh tuannya tadi, ya. Ya tadi kalau tuannya dua berarti ada dua hari, ya. Satu hari merdeka, satu hari jadi budak. Nanti besok merdeka, besok budak lagi, ya. Jadi ya mengabdi ketuanya tadi, berkhidmat ketuanya, disuruh apa sama tuannya, gitu kan. Satu hari merdeka, satu hari budak, satu hari merdeka itu. Kalau milik dua orang, ya. Taib. Walikali sallallahu man ataqa nasiban aw saqisan fi mamlukin, barang siapa yang memerdekakan bagian milik dia dari seorang budak, ya tadi. Fakhalasuhu alaihi fi malihi in kana lahu mal. Maka kebebasan budak itu atas dirinya, ya, ini kewajiban dia. Jika dia punya harta, ya, kalau dia punya harta untuk membeli bagian temannya, maka dia wajib memerdekakannya juga. Wa illa quwima alaihi fastas'a bihi ghairu masfukin alaihi. Kalau tidak mampu, maka dinilai harganya berapa, yang nilai masih budaknya tadi masih berapa. Kemudian istas'a dia, budak itu sendiri yang berusaha, ya, berusaha untuk melunasi, membayar kekurangannya tanpa dengan adanya kesulitan pemberatan dari tuannya, ya. Qala wa dhahir anna dhalika yakunu bi ikhtiyaril abdi. Tetapi ini zahirnya budaknya itu mau memerdekakan, mau bayar dirinya sendiri atau tidak, itu sesuai dengan pilihan dia, ya. Kalau dia milih, ya, sudah jadi budak saja, setengah budak sama dia sudah enggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia mau memerdekakan itu tadi, dia boleh mengumpulkan harta untuk melunasi kekurangannya itu, gitu. Taib. Qala salis yarisul mu'tik jami'a malihi maliman ataqahu min dunil aksi. Orang yang memerdekakan tuan, ya, bekas tuan berarti, ya, itu mewarisi seluruh harta dari bekas budaknya, ya. Ini kalau bekas budaknya tidak punya ahli waris, ya. Kalau tidak punya ahli waris, mati, kemudian hartanya milik tuannya itu, bekas tuannya, itu maula, ya. Li'anal mu'tak wala'uhu liman a'taqahu, karena budak yang dimerdekakan itu walaknya milik orang yang memerdekakannya, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al wala'u liman ataqa, wala itu milik orang yang memerdekakan. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al wala'a kan nasabi, sedangkan wala, ya, wala itu jasa atau nikmat yang diberikan seseorang dengan memerdekakan orang tersebut itu. Ketika dia budak kemudian dimerdekakan, ini seolah-olah dia terlahir, gitu kan. Asalnya dia budak barang, gitu kan. Kemudian dia jadi bebas. Nah, orang yang menyebabkan dia menjadi bebas itu punya hak, ya, punya hubungan yang disebut dengan wala itu, ya. Kalau dia mati, maka orang yang punya jasa memerdekakan dia tadi, yang menjadikan dia bebas, menjadikan dia merdeka, itu punya hak terhadap harta dia, gitu, ya. Baik. Maka Rasul menyatakan al-wala kan nasab, wala itu seperti nasab, ya. Itu dari sisi bekas budak dan bekas tuan saja, hubungannya itu saja, bukan kepada kerabatnya, ya. Bukan kepada kerabatnya, gitu. Baik. Faqala al-wala luhmatun kaluh matin nasab. Wala itu seperti luhmah. Luhmah itu segumpal darah, ya. Seperti gumpalan darah nasab, itu. Hubungannya sangat kuat, gitu. Dan nanti dalam bab waris, wala ini sebab, salah satu sebab mewarisi, ya. Salah satu sebab mewarisi itu apa? Hubungan wala, ya. Karena dia memerdekakan budak, ya. Baik. Dan itu satu arah. Mewarisinya orang-orang yang memerdekakan saja, sedangkan bekas budaknya tidak mewarisi dari bekas tuannya, ya. Bekas tuannya kalau mati, yang mewarisi ya ahli warisnya, ya. Kalau ada, kalau tidak ada ya kembali ke Baitul Mal, ya. Tetapi kalau bekas budaknya yang mati, tidak ada ahli waris, maka hartanya ke bekas tuannya gitu. Tidak sebaliknya, gitu. Baik. Qala Rabbi man daraba 'abdahu dzulma au darban mubarriha, barang siapa yang memukul budaknya dengan kezaliman atau pukulan yang membekas, ya, sangat keras sampai menimbulkan bekas, ya, memar gitu. Au afsadahu, atau merusak salah satu anggota tubuhnya, ya, sampai tangannya ndak normal misalkan, ya, atau wajahnya atau mukanya, matanya. Au qata'a lahu udwan, atau dia memotong salah satu anggota tubuh budaknya. Au nahwa dzalika, atau yang semisalnya, fa innahu yu'taku 'alaihi, maka dengan sebab perbuatan itu budaknya menjadi merdeka, ya. Budak yang dizalimi tuannya dengan perbuatan tadi, budaknya menjadi merdeka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu, barang siapa yang memukul budaknya dengan pukulan had yang tidak dilakukan budaknya. Budaknya tidak melakukan perbuatan yang mengharuskan dihukum had, ya. Tetapi sama tuannya dipukul dengan pukulan seperti hukum had gitu, ya. Aw latamahu, atau menamparnya, ya, di latoma itu wajahnya, lampar mukanya. Fa inna kafaratahu an yatiqahu, maka kafarah tuannya, tebusan perbuatan dosa tuannya itu adalah dengan memerdekakan budak tersebut, ya. Budaknya merdeka, ya. Qala amma maka na min dzalika dzarban khafifa ala sabili ta'dib fala syai'a fihi. Sedangkan pukulan dari tuannya, pukulan yang ringan dalam rangka mendidik, ya, maka tidak ada kewajiban untuk memerdekakan. Taib. Qala al-masalatu rabi'ah at-tadbiru. Qala ta'rifuhu at-tadbir huwa ta'liku itkir rokiki bimauti sayyidihi. Ya. Tadbir adalah mengkaitkan kemerdekaan budaknya dengan kematian tuannya. Yaitu, kalau saya mati, kamu merdeka. Misalkan. Qala yuqal, dabbara rajulu abdahu tadbira. Maka dikatakan, orang tersebut mentadbir budaknya. Ya. Idza a'taqahu ba'da mautihi, jika orang tersebut memerdekakan budaknya setelah kematiannya dia. Wa kadza a'taqahu an tubur. Demikian pula, dikatakan dia memerdekakannya pada waktu akhir dia, gitu. Taib. Qana wal mudabbar huwa al abdul ladzi hasala lahu tadbir. Mudabbar adalah budak yang terjadi tadbir pada dia, yaitu budak yang dimerdekakan di akhir hidup tuannya. Qala summiya bidzalika li'anna itqahu ju'ila dubura hayati sayyidihi, ya. Disebut demikian dengan mudabbar karena kemerdekaan dia dijadikan di akhir kehidupan tuannya. Qala fal mautu yakunu duburul hayati, ya, karena kematian itu di akhir kehidupan, ya. Baik. Qala tsani hukmuhu wa dalilu dzalika, hukum dan dalilnya. Qala tadbiru jaiz wa huwa sahihun bittifaqil ulama, at-tadbir itu boleh dan sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Wal aslu fihi hadits Jabir radhiyallahu anhu, dan dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal ansari ataqa hulaman lahu an tubur, bahwasanya seorang sahabat Ansor memerdekakan budaknya di akhir hidup dia. Qala lam yakun lahu malun ghairuhu, sedangkan harta orang ini hanya budak itu saja, tidak ada harta lain. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah Ansor ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Man yastarihi minni?" Siapa yang mau membeli budak ini dariku, ya? Yakni budak orang yang memerdekakan dengan di akhir hidupnya tadi, yang dia tidak punya harta lain, ya, kecuali itu dijual oleh Rasulullah SAW. Fashtarahu Nu'aim ibn Abdillah bi 800 dirham. Fadafa'aha ilaihi, dibeli oleh Nu'aim bin Abdillah 800 dirham. Dan uangnya diberikan kepada Ansori tadi, ya. Taib. Qala salis min ahkamil mudabbar ya juzu bai'ul mudabbar mutlaqan lil hajati. Boleh menjual budak yang dimerdekakan di akhir hidup secara mutlak jika dibutuhkan, ya, seperti kisahnya tadi, ya. Taib. Yang menjual tuannya, ya kan? Dia menjanjikan kalau saya mati kamu merdeka, ya. Nah, kalau dia masih bisa menjual berarti kan belum mati. Kalau belum mati berarti masih masih budak gitu kan. Berarti masih masih bisa dijual gitu kan. Qala wa jazaa ba'du ahli ilmi bai'ahu mutlaqan lil hajati wa ghairiha. Sebagian ahli ilmu membolehkan menjual budak mudabbar itu secara mutlak karena kebutuhan ataupun tidak, ya. Taib. Enggak butuh, tetapi ada orang yang nawar dengan harga yang mahal misalkan, ya, dijual gitu. Qala lima taqaddam fi hadis Jabir, karena berdasarkan hadis Jabir tadi. Qala al-mudabbaru yu'taku minas sulus. Kemudian karena mudabbar ini merdekanya setelah kematian, maka dia terkait dengan harta harta orang tadi yang setelah kematiannya sah mudabbar itu, dia menjadi merdeka kalau nilai budak itu kurang dari sepertiga atau maksimal sepertiga dari nilai harta tuannya, ya. Qala la min ra'sil mal, tidak sah, yakni tidak merdeka kalau budaknya itu adalah harta tuannya seluruhnya, seperti Ansori tadi, hartanya tidak ada yang lain kecuali budak itu, gitu kan. Itu ra'sul malnya, ya. Li'anna hukmahu hukmul wasiyati, karena hukum budak mudabbar itu sama seperti hukum wasiat. Ya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Qala, sisi persamaannya apa? Faqilahuma la yanfudhu illa ba'dal maut. Kedua-duanya sama-sama tidak terlaksana kecuali setelah kematian tuannya. Ya. Sebagaimana wasiat tadi lazim setelah kematian, demikian pula mudabbar ini merdeka setelah kematian tuannya. Qala wa yajuzu li sayyidihi hibatuhu li'annal hibata mithlul bai', ya. Demikian pula boleh dijual maka boleh dihibahkan, ya. Sudah sebelum matinya diberikan kepada orang lain budaknya, ya. Qala yajuzu li sayyid wa tu amatihi al mudabbarati li'annaha mamlukatuhu, ya. Tuannya boleh menggauli budak perempuan yang di merdekakan setelah kematiannya. Budak perempuan yang mudabbaroh, ya. Karena ketika itu dia masih budaknya, ya. Wa qad qala ta'ala illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Taib. Qala al-mas'alatul khamisah al-mukatabu. Qala al-awwal ta'rifu. Qala al-kitabatu wal mukatabatu lughatan ma'khudhatun min kataba bi makna aujaba wa alzama. Kataba dari kata aujaba, alzama, mewajibkan, mengilzam, ya. Kutiba alaikum siyam, ya. Mewajibkan atas kalian, diwajibkan atas kalian puasa, ya. Qala wa syar'an hiya i'taqul abdi nafsahu min sayyidihi bimalin yakunu fi zimmatihi yu'adda mu'ajjala. Secara syar'i, mukatab adalah seorang budak memerdekakan dirinya sendiri dari tuannya dengan sejumlah harta yang menjadi tanggungan dia, ya. dengan tempo ya bayarnya nanti, karena ketika itu budak yang tidak punya apa-apa, dia miliknya tuannya gitu. Maka fa'al mukatab bifathita huwa al-abdu allati uliko itkuhu bimalin yadfa'uhu li sayyidihi. Sedangkan mukatab dengan fathah taknya adalah budak yang kemerdekaannya itu dikoid dengan harta yang diserahkan ke tuannya, ya. Sejumlah harta yang disepakati, yang diserahkan kepada tuan. Kalau diserahkan, ini kalau kamu bisa membayar 10 juta, maka kamu merdeka misalkan. Taib wabika seriha manta kau minhu, dan dengan kasroh mukatib itu yang terjadi mukatabah darinya. Wasumiyat kitabatan li anna sayyid yaktubu bainahu wa baina abdihi kitaban bima ittafaqa alaihi. Disebut kitabah karena tuan dan budak itu menulis ya sesuatu kesepakatan yang terjadi antara keduanya ya, yaitu nilai budak tersebut ya, berapa yang bisa diserahkan oleh budak untuk memerdekakan dirinya. Taib qala asani hukmul mukatabati wa dalilu dhalika, hukum mukatabah dan dalilnya. Qala al-kitabatu jaizatun mustahabbatun idza talabaha al-abdu shaduqul muktasibul qadiru ala ada'il mal alladzi syaratahu alaihi sayyiduhu. Maka kitabah itu boleh dan disunnahkan jika budaknya meminta ya, budaknya minta dan budaknya itu budak yang jujur ya, yang dia bisa berusaha menghasilkan uang, mampu untuk menghasilkan uang ya, yang disyaratkan oleh tuannya ya, berapa yang disyaratkan tuannya dia mampu ya. Baik, maka tuannya tentu lebih mengetahui keadaan budaknya kan. Qala liqali ta'ala walladzina yabtaghuna kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang para budak yang meminta kitabah dari budak-budak kalian, maka lakukan mukatabah dengannya jika kalian mengetahui pada budak tersebut terdapat kebaikan ya. Taib qala salis min ahkamil mukatabati qala ya'tikul abdu awil amatu wa yasirani hurraini mata adaya mattafaqa alaihi ma sayyidihima. Maka budak laki-laki maupun perempuan keduanya menjadi merdeka ketika telah menunaikan apa yang menjadi kesepakatan mereka dengan tuannya ya. Liqali sallam al-mukatabu abdun ma baqi alaihi min mukatabatihi dirham. Budak mukatab itu tetap menjadi budak selama masih ada tanggungan, walaupun satu dirham ya, walaupun kurang satu dirham, tetapi ya dia tetap budak ya, selama belum lunas. Maka hadis ini mafhumuhu, mafhumnya annahu mata adda ma'alaihi lam yu'addu abda. Ketika budak itu telah menunaikan kewajiban dia, maka dia bukan budak lagi ya. Dia teranggap budak ketika belum menunaikan seluruhnya gitu. Berarti kalau dia telah menunaikan seluruhnya, dia bukan budak. Wa yasiru hurran bil ada, maka dia menjadi merdeka dengan menunaikan harganya tersebut ya. Qala la yutaqul abdu illa idza adda jami'a kitabatihi lil haditsil madi. Budak tidak teranggap merdeka kecuali setelah menunaikan seluruh kitabahnya berdasarkan hadis yang telah lewat ya. Taib qala wala'ul mukatabi yakunu li sayyidihi idza adama alaihi. Kemudian tadi ya kan, memerdekakan budak itu ada namanya wala tadi. Nah, kalau dia budak ini membeli dirinya sendiri, ya kan? Berarti dia walaknya ke siapa, ya kan? Maka walaknya ke tuannya, ya. Dari sisi tuannya mengizinkan dia membayar dirinya, itu nikmat, itu apa jasa kepada dia, ya kan? Kalau tuannya tidak memberi izin, tidak boleh kamu bayar apa, kamu tebus dirimu, ya tetap tidak boleh, gitu kan? Dia tetap budak. Nah, ketika tuannya mengizinkan itu, maka dia seolah-olah memberi jasa kepada dia, memerdekakan dirinya, gitu. Maka walaknya kepada tuannya, ya. Bekas tuannya yang dia bayar tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, walak liman a'taqa, ya. Walak itu milik orang yang memerdekakan. Qala ala sayyidi an yad'a anil mukatabi syai'an minal mal alladhi katabahu alaihi. Maka tuan budak yang melakukan mukatabah itu boleh untuk meringankan, dikurangi, ya. Seharusnya 100, ya sudah, bayar 90 saja misalkan, ya. Atau kurang, atau setengahnya. Qala liqali ta'ala wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan berilah kepada budak yang mengalahkan mukatabah dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian, yaitu harta kalian, ya. Qala qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi hadhil ayah, da'u anhum min mukatabatihim, yakni letakkan, ringankan dari mereka, mukatabah mereka. Baik, caranya bagaimana? Wa yukhayyaru sayyid baina wat'ihi anhu. Caranya yang pertama, budaknya tuannya mengurangi, sudah bayar setengahnya saja, ya. Atau dikurangi sepertiganya misalkan. Qala wa akhdhihi minhu wa dafa'ahu ilaihi, atau tuannya tetap bayar penuh, ya. Tapi setelah dibayar sama tuannya dikembalikan lagi sebagiannya, ya. Kembalikan setengahnya, kembalikan seperempatnya, ya. Taib, ini bentuk wadoknya tadi, ya. Taib, qala yuj'alul mal 'alal mukatabi munajjama najmaini fasaida. Maka harta yang diberikan oleh mukatib itu dibuat waktu yang berangsur, ya. Dengan dua kali atau lebih, ya. Ini enggak harus sekali bayar harus lunas misalkan, ya. Itu dua kali atau tiga kali. Qala ala antakuna nujum maklumatan, dengan waktu yang maklum, ya. Setiap bulan misalkan, setiap awal bulan harus bayar sekian, akhir bulan harus bayar sekian, waktunya maklum. Qala wa yu'lamu fi kulli najmin qadral mali al mu'adda, demikian pula nilai yang di berikan harus maklum, ya. Waktunya maklum, nilainya juga maklum. Qala laisa lil mukatabi an yatazawwaja illa bi idzni sayyidihi. Nah, kalau dia sudah melakukan mukatabah, ya. Sudah bayar setengahnya misalkan atau lebih, ya. Tetap dia tidak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya, ya. Taib, sebagaimana tadi, karena dia statusnya masih abdun, masih budak. Liqauli sallam, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi fa huwa ahir. Rasul bersabda, budak manapun yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia adalah pezina. Wala yatasarra kadzalika illa bi idznihi, demikian pula dia tidak mengambil budak, membeli budak perempuan lagi, ya, membeli budak perempuan, ya. Untuk dirinya, ya. Kalau dia laki-laki, tanpa izin suaminya, izin tuannya, ya. Taib, qala yajuzu bai'ul mukatab. Kemudian, kalau sudah bayar ke tuannya, sudah perjanjian beli dirinya, ya. Tuannya masih berhak menjual, walaupun sudah dibayar, ya. Sudah bayar setengahnya, bayar sepertiganya, tetap boleh dijual. Watab kol kitabatu alaihi fi yati mustarihi. Tetapi pembelinya ini kedudukannya sama seperti tuan pertama, ya. Berarti kalau sudah dibayar setengah kepada tuan kedua yang membeli, ini tinggal membayar setengah, gitu, ya. Berarti kedudukan budaknya ini budak mukatab tetap, ya. Tidak hilang statusnya, gitu. Kalau dia sudah membayar, melunasi ke tuannya pertama itu setengah, maka setengah tinggal dilunasi ke tuan Yang kedua, qala fa in adda ma alaihi utika. Kalau dia sudah membayar sepenuhnya, ya, maka dia merdeka juga. Wa yakunu wala'uhu limustarihi. Kemudian walaknya kepada tuan kedua yang membelinya dia tadi dalam keadaan mukatab, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah ta fi qissati Barirah, ya. Seperti sabda Rasul kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada kisahnya Barirah, ya. Barirah mukatabah, dia membeli dirinya, kemudian dia meminta bantuan kepada Ummul Mukminin untuk melunasi gitu. Baik, maka walaknya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala ishtariha wa atikiha. Belilah dia dan merdekakan dia. Fa innal wala liman ataqa, maka walaknya itu milik orang yang memerdekakannya. Taib, ini diantara hukum memerdekakan budak. Taib, qala al-babur rabi al-faraid wal mawaris. Bab yang keempat tentang faraid dan mawaris. Wa fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula maknaha wal hasu ala ta'allumiha. Qala ilmul faraidi min ahamil ulum. Ilmu faraid itu diantara ilmu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bagian-bagian itu dalam Al-Qur'an, ya. Suami dapat setengah atau seperempat, istri dapat seperempat atau seperdelapan, ya. Anak laki-laki mewarisi asabah, anak perempuan satu setengah atau lebih, 2/3, itu semuanya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Yang ini juga menunjukkan apa? Pentingnya ilmu ini, ya. Qala fayajibu 'alal muslimin al-ihtimam bihi wa tafaqquh bihi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh padanya dan memahaminya. Li'anal hajata masatun ilaihi. Karena kebutuhan pada ilmu ini sangat sangat penting, sangat butuh, ya, sangat sangat besar kebutuhannya. Wa yusamma hadzal ilma bil faraidi jamu faridah. Ilmu ini disebut dengan ilmu faraid dari jamak kata faridah. Ma'khudhatun minal fardi wa huwa takdir, terambil dari kata fard. Fard adalah takdir. Takdir adalah ketetapan, ketentuan, ya. Ukuran, ya. Kama qala ta'ala, fanisfu ma faradtum ay qadartum, ya. Setengah dari apa yang kalian tetapkan, ya. Qala wal fardu fi syar'i nasibu muqaddarun, nasibu nasibun muqaddarun syar'an limustahiqihi. Bagian yang ditetapkan secara syar'i untuk orang-orang yang berhak. Qala wa ilmul faraidi huwa al ilmu bil mawarisi. Ilmu faraid adalah ilmu warisan. Min haitsu fiqhi ahkamiha, dari sisi memahami hukum-hukumnya. Wa ma'rifatil hisab al musil ila kismatiha, dan mengetahui hitungan yang disampaikan kepada pembagiannya orang-orang yang mendapatkannya. Wal mawaris jamu mirasun. Mawaris jamak dari miras. Wa huwal haqu al mukallafu anil mayiti al manquli ilal warisi. Miras adalah hak yang ditinggalkan oleh mayit, ya. Hak yang ditinggalkan oleh mayit yang berpindah kepada ahli waris. Qala wa yajibu 'alal muslim an yahtamma bi sya'nil mawaris. Wajib seorang muslim untuk memperhatikan ilmu mawaris ini. Wa la yatasarrafu fiha tasarrufan bi ghairiha an watiha asyari. Tidak boleh mengelola harta waris ini dengan pengelolaan selain dari apa yang telah ditetapkan secara syar'i. Fayurafu ghairul warisi. Contohnya, dia mewariskan kepada orang yang tidak berhak mewarisi, ya. Harta warisan diberikan kepada orang yang tidak berhak mewarisi. Au yuhramul waris Atau sebaliknya, orang yang berhak mewarisi dihalangi, tidak diberi. Min jami'i hukuki au ba'dihah, tidak diberi seluruhnya atau sebagiannya, haknya dikurangi, harusnya setengah dikasih seperempat, ya. Harusnya seperempat dikasih seperdelapan. Ya. Qala fayu'radu nafsahu bidzalika lisakhatillah wa iqabihi, maka kalau demikian dia menghadapkan dirinya kepada murka Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya, ya. Baik, qala al-mas'alatu tsaniyah al-huququl muta'alliqatu bitarikati wa asbabul mirathi wa mawani'ihi. Masalah yang ketiga tentang hak yang terkait dengan harta peninggalan, ya. Itu harta peninggalan itu diapakan itu? Apa yang pertama harus ditunaikan dari harta itu, ya. Wa asbabul mirats, kemudian sebab-sebab mewarisi. Apa yang menyebabkan seorang itu mewarisi dari orang lain? Qala wa mawani'uhu, kemudian penghalang-penghalang warisan. Dia ahli waris, tetapi kenapa tidak dapat? Karena ada maniknya, gitu. Karena ada penghalangnya. Gitu. Baik, maka apa penghalangnya itu? Baik, qala al-awwal, hukuku tarikah, hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan. Qala tarikatu hiya, ma yatrukuhul mayitu minal amwalin naqdiyati wal ainiyati wal hukuk. Tarikah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit dari harta. Baik nakat, uang, atau ain, zat, ya, benda, ya, materi, wal hukuk atau hak, ya, piutang, ya, dia punya uang dihutang orang lain, ya, itu hak, ya. Baik, wa yata'allaqu bitarikatil mayit arba'atu hukuk, maka terkait dengan harta peninggalan mayit itu empat hak. Qala al-awwal mu'natu tajhizihi min samani kafnin wa hanutin wa ujrati tafnin wa ghuslin wa ghairi dzalik. Hak pertama yang harus ditunaikan, ya, adalah biaya penyelenggaraan mayit, penguburannya, membeli kafan, membeli minyak wanginya, upah penggali kuburnya, upah memandikan, upah angkutan misalkan kalau butuh ambulan, ya, dan seterusnya. Yakni maksudnya kalau hartanya itu sedikit, hanya cukup untuk ini saja gitu kan. Maka ya untuk ngurus jenazahnya tok. Yang lainnya nanti sudah enggak ada gitu, ya. Ini yang pertama. Pertama mu'natu tajhizihi. Biaya untuk penyelenggaraannya, ya. Penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, ya. Qala tsani qada'u duyun, hak yang kedua, ya, kalau sudah diselenggarakan mayitnya, sudah dikuburkan, hartanya masih tersisa, maka yang kedua adalah untuk membayar hutang, ya. Qala wa duyunullah muqaddamatun kazakati wa shadaqatil fitri wal kafarati wan nadri, maka hutang kepada Allah itu didahulukan seperti shadaqah, zakat, ya, zakat, zakat fitr, kafaroh, ya, nazar, dia bernazar mau berbuat kebaikan, ya, mau nyumbang masjid misalkan, mau membebaskan tanah untuk masjid misalkan. Maka kalau ada hartanya tadi, ini wasiatnya dulu, ya, ditunaikan. Qala summa duyunul adamin, kemudian yang kedua hutang yang terkait dengan manusia. Hutang yang terkait dengan manusia ada dua keadaan. Hutang yang terkait dengan ainut tarikah, ya, harta tinggalan, ada rohen, ya. Dia berhutang ke A, menggadaikan motor misalkan. Nah, motor ini masuk warisan, ya kan? Ini harus diselesaikan dulu. Lah, daripada hutang yang mursalah, hutang yang tidak ada jaminannya, ya. Sekedar hutang, dia punya hutang ke A, misalkan. Tidak ada jaminan, ya. Maka hutang yang ada rohnya tadi, ada gadainya ini didahulukan, ya. Baik. Kemudian kalau masih tersisa, ya, setelah penyelenggaraan mayit, bayar hutang, hartanya masih ada. Yang kedua, yang ketiga, ikhrajul wasaya bisyarti antakuna fi hududis sulus faqal, ya. untuk merealisasikan wasiatnya dia, ya. Kalau dia berwasiat, apa wasiatnya, maka dilaksanakan selama tidak melakukan keharaman, wasiat yang tidak muharram, ya. Dan batasnya kurang dari sepertiga harta dia, ya. Ya, ini sepertiga dari setelah dikurangi tadi, dikurangi hutang, dikurangi biaya penyelenggaraan, itu masih berapa? Kemudian dilihat wasiatnya, melebihi sepertiga dari harta yang tersisa apa enggak, gitu, ya. Baik. Qala Ar-Rabi al-irsu. Nah, kalau sudah ditunaikan wasiatnya, masih ada hartanya, baru dibagi ahli warisnya, ya. Qala fayuksamu ma baqiya ba'da dzalika ala waratsatihi al-qismati syar'iyyah. Setelah itu dibagi harta sisanya kepada ahli warisnya dengan pembagian yang syar'i, ya. Qala wal irsu huwa al-intiqalu malil mayyiti min ba'dihi ila hayyin. Hasaba ma ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Irs, warisan, adalah perpindahan harta mayit setelah kematian dia kepada orang yang hidup, ya, sesuai dengan apa yang datang dalam kitabullah dan sunnah rasul. Qala waqad yata'allaqu bitarikati hakun lil ghairi halal hayati. Terkadang barang tinggalan mayit, barang peninggalan mayit itu terkait dengan orang lain ketika hidupnya mayit. Wahia al-hukukul aniyatu, itu hak yang terkait dengan ain, dengan zat barang itu, ya. Kahakil ba'i fi tasallumil mabi, seperti haknya pembeli untuk menerima barang dagangan itu, ya. Di antara peninggalannya barang dagangan, misalkan barang dagangan itu sudah dibeli sama pembeli, ya. Apa sudah dibayar oleh konsumennya, misalkan, ya. Nah, ini berarti ini terkait dengan orang lain barang ini ketika masih hidupnya mayit, gitu kan. Ya, itu juga harus ditunaikan. Wa haqqur rahin fil marhun, atau dia mengambil gade milik orang lain, ada orang lain hutang ke dia, dia mengambil gade, ya, sudah motormu kamu hutang, motormu taruh sini, ya, sebagai jaminan, ya, misalkan gitu, ya. Nah, ini berarti ada harta peninggalan yang terkait dengan orang lain di masa hidupnya mayit, gitu, ya kan. Maka fahiya tuqaddamu ala tajhizil mayit. Kalau harta yang demikian ini tadi, dia terkait dengan hak orang lain di masa hidupnya mayit tadi, ya. Seperti barang yang sudah dibeli orang, ya kan? Atau gade milik orang lain, ya. Maka ini diberikan sebelum tajhizul mayit, gitu kan, ya. Baik. Ya, ini maknanya kalau tidak ada harta lain, ya, kecuali ini tadi, ya, ini tidak boleh digunakan untuk mengurus jenazah dia, gitu. Karena ini milik orang lain, ini sudah terkait dengan hak orang lain, gitu. Di masa hidupnya mayit, gitu. Tidak boleh digunakan untuk mengurus penyelenggaraan jenazahnya mayit. Baik. Qala li ta'alluqiha bi ainil mal qabla sayruratihi tarikatan. Karena harta tadi, barang yang sudah dibeli orang lain atau gadai milik orang lain tadi, itu terkait dengan hak orang lain sebelum dia meninggal. Maka ini sudah milik orang lain sebelum menjadi tarikah, sebelum menjadi harta warisan, sebelum menjadi harta peninggalan mayit, gitu kan. Ya. Taib. Qala asani asbabul irsi, sebab yang pembahasan kedua tentang sebab-sebab warisan. Qala asbabul irsi salah satun, sebab mewarisi itu ada tiga. Wahia al-awwalu an-nikah, nikah, pernikahan. Hubungan pernikahan semata-mata akad, maka sudah lazim warisan itu, ya. Qala wa huwa aqdu zawjiyati as-sahihi bi sahidaini wa waliyyin, yaitu akad pernikahan yang sahih secara syar'i dengan dua orang saksi dan adanya wali dari wanita. Walau lam yahsul bihi wat'un wala khulwatun. Walaupun belum terjadi hubungan suami istri, belum terjadi khulwat, ya, belum terjadi khulwat, ya. Kalau wato itu hubungan suami istri, kalau khulwat itu sudah berduaan, ya, di tempat yang tersembunyi, ya, di kamarnya misalkan. Belum itu, tetapi sudah akad, maka sudah saling mewarisi. Yakni kalau salah satunya meninggal, ya, setelah akad pas langsung meninggal misalkan, ya, maka sudah sah saling mewarisi. Ya, yang hidup mewarisi dari yang mati, gitu. Laki-laki maupun perempuannya, ya. Baik. Qala liqaulihi ta'ala, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian laki-laki setengah peninggalan istri-istri kalian, ya. Nah, setelah akad tadi itu sudah menjadi zaujah, sudah menjadi istri sah, ya. Baik, maka berhak mewarisi. Qala tsani an-nasab, yang kedua adalah nasab ai al-qarabatu minal mayyit, yaitu nasab itu adalah kekerabatan dari mayit, wahia yaitu al-itisal al-adwi baina insanin wa akharin bi wiladatin qaribatin aw ba'idah, yaitu hubungan anggota tubuh, anggota hubungan darah, ya, dari seseorang dengan yang lain dengan kelahiran, ya, jaraknya dekat maupun jauh, ya. Watas malul usul, maka ini mencakup nasab itu usul, yaitu ke atas, bapak, bapaknya bapak, bapak-bapaknya bapak, dan seterusnya. Atau ibu, ibunya ibu, bapaknya ibu, dan seterusnya. Ya. Wal furu atau furu, itu keturunan, anak-anaknya anak, ya, anak-anaknya anak, dan seterusnya. Ya. Wal hawasi atau hawasi, itu furunya usul, ya, furuknya usul, furuknya bapak, ya, anaknya bapak itu hawasi, ya, anak-anaknya bapak itu hawasi, ya, cabang, ya. Taib. Qala fal usul hum am alaba wal ajdad wa in alo bimahdi tukur, ya. Yang mewarisi dari usul adalah bapak, kakek, ya, ke atas dari hubungan laki-laki, ya, bapak, bapaknya bapak, bapak, bapaknya bapak, terus dari jalur bapak, laki-laki terus, itu mewarisi, ya. Wal furu humul aulad, dengan furu itu adalah anak-anak. Aulad, walad dalam bahasa Arab itu mencakup bin dan ibn, anak laki-laki maupun perempuan itu disebut walad, ya. Awaladin solihin yad'ulah, ya. Waladin solihin, walad di situ masuk anak laki-laki maupun perempuan, ya. Kata walad itu mencakup laki-laki maupun perempuan, ya. Maka furu itu adalah aulad, ya, walad, ya, yakni anak laki-laki maupun perempuan. Wa auladul banin wa inna zalu, dan anak-anak laki-laki dari, dan anak-anak dari walad dari anak laki-laki, ya, ini khusus berarti, ya kan? Anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu mewarisi, ya. Berarti kalau anaknya anak perempuan itu bukan ahli waris, ya, tidak mewarisi, ya. Taib, ini kaidahnya semua yang dihubungkan kepada mayit dengan jalur laki-laki itu mewarisi, ya. Itu tadi, bapak, bapaknya bapak, terus bapak, bapak, bapak itu mewarisi, ya. Kalau bapaknya ibu itu tidak mewarisi, ya. Hubungan yang disambung dengan perempuan, ya, itu tidak mewarisi. Bapaknya ibu, ya, bapak dari ibunya bapak, ya, itu sudah tidak mewarisi karena diselingi perempuan tadi, ya. Atau anak laki-laki dari anak perempuan, dia laki-laki, tetapi dihubungkan kepada mayit dengan anak perempuan, maka tidak mewarisi. Ya. Baik. Demikian pula anak saudara perempuan, ya, anak dari saudara perempuan. Kalau anak dari saudara laki-laki masih mewarisi, gitu, ya. Kalau dihubungkan murni laki-laki mewarisi. Kalau sudah diselingi perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki lagi, maka sudah tidak mewarisi. Ya. Kecuali anaknya ibu, ya. Anaknya ibu, itu saudara seibu, ya. Anaknya ibu, saudara seibu, bapaknya beda, ya. Tapi ibunya sama. Ya. Dihubungkan dengan dia kan dengan perempuan, ya kan? Ibu, ya. Sama seibunya, ya. Bapaknya beda, tapi seibu, ya. Ini mewarisi, ya. Baik. Qala asalis alwala, yang ketiga sebab mewarisi wala itu tadi, ya. Sebab memerdekakan seseorang. Wa huwa rabitatun sababuhal nikmatul mu'tik ala raqiqihi bil itqi. Hubungan sebabnya adalah kenikmatan yang diberikan oleh mu'tik yang memerdekakan kepada budaknya dengan memerdekakan. Qala wa yalsil atiq bil ijma, sedangkan budak yang dimerdekakan tidak mewarisi dari bekas tuannya, ya, secara ijma, ya. Baik, itu tadi. Bekas tuan mewarisi dari bekas budak, tidak sebaliknya, ya. Bekas budak tidak mewarisi dari bekas tuannya, ya. Karena yang punya jasa bekas tuannya, ya kan? Bekas budaknya tidak punya jasa kepada bekas budak tidak punya jasa kepada bekas tuannya. Qala fan hasarat asbabul irti fitnaini anasab wa zawat as-sahi. Maka sebab mewarisi ini terbatas pada dua perkara, ya, selain wala tadi, nasab dan pernikahan yang sahi. Qala salis mawanul irti salasatun. Penghalang warisan juga ada tiga, ya. Sebab mewarisi ada tiga, yang menghalangnya juga ada tiga. Qala al-awwal al-qatlu. Qala tafaqal ulama ala anna al-qatla al-amda al-muharrama mani'un minal miras. Sepakat para ulama bahwasanya membunuh dengan sengaja yang haram itu menghalangi warisan. Faman qatala muwarisahu dzulma la ta'rifuhu. Barang siapa yang membunuh orang yang mewarisi dia, ya, orang yang dia warisi, gitu, maka tidak mewarisi dia. Ya. Ini pembunuhan itu ada tiga. Ada amdun, amat sengaja. Dia membawa senjata yang mematikan. Dia tusuk, ya, dengan pisau, senjata tajam. Itu amat berarti, ya kan? Atau shibhu amat, menyerupai sengaja. Dia sengaja nyerang, tetapi senjatanya tidak mematikan. Sengaja nyerang tetapi tidak mematikan, tusuk pakai pena misalkan, ya, mati, ya. Atau dilempar kerikil kecil, mati. Dia sengaja ngelempar tetapi tidak berniat membunuh, gitu. Maka itu sibul amdi, ya. Atau khotok, ya. Yang ketiga pembunuhan khotok, ya. Nah, semua jenis pembunuhan tadi dia sengaja dengan alat yang mematikan atau tidak sibul amat tadi dengan sengaja yang sengaja tapi tidak sengaja dengan membawa senjata mematikan atau khotok, itu tetap tidak mewarisi semuanya, ya. Ini untuk menutup pintu kejelekan, ya. Nanti kalau misalkan tidak sengaja membunuh mewarisi, ya, setiap orang akan orang yang buruk, orang yang jahat, ya, akan membunuh, ya, bapaknya orang yang dia ambil warisannya dengan skenario tidak sengaja, gitu. Baik, maka untuk menutup itu al-qatil la yuras, ya, mutlakon, itu tadi dengan tiga jenis pembunuhan tadi itu tidak mewarisi semuanya, gitu. Qala li qali sallam laisa lil qatili minal mirati syai'un. Pembunuh tidak mendapatkan dari warisan sedikit pun. Baik, walaupun bapaknya, walaupun anaknya, ya. Qala tsani ar-riq, penghalang yang kedua adalah riq, ya, perbudakan. Budak fala tarisul abdu qaribahu, maka budak tidak mewarisi kerabatnya, ya. Dia budak punya saudara merdeka, ya, misalkan, punya harta saudaranya, ya. Baik, li'annahu idza waritha syai'an fa sayakunu li sayyidihi dunahu, karena kalau dia mewarisi harta saudaranya tadi maka hartanya dia milik tuannya. Wa huwa kadzalika la yuwarrats, demikian pula budak itu tidak hartanya tidak punya harta warisan. Li'annahu la mala, li'annahu la milka lahu, karena dia tidak punya kepemilikan sesuatu pun, ya, maka dia tidak mengambil warisan, juga tidak memberi warisan, gitu. Ini budak, ya, tidak mendapatkan harta waris, juga tidak memberikan warisan. Taib qala salis ikhtilafuddin bainal maurus bainal muwaris wal waris, perbedaan agama antara ahli waris dengan yang mewarisi, ya. Fa inna dzalika mani'un minal miras, karena perbedaan agama itu penghalang dari warisan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la yarithul kafirul muslima walal muslimul kafiro, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau menyatakan orang kafir tidak mewarisi dari muslim dan muslim tidak mewarisi dari orang kafir, ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu at-taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.